Allahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa la kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah ala khair wa syar bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah ala khair wa syar bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah ala khair wa syar bi masyiatillah. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna illallah batinan wa zahir. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna illallah batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallah batirna wa zahir. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladhi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram itsna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram itsna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram itsna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram itsna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram itsna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram itsna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram itsna ala dinil islam. Ya kawiyu ya matin ikfi syarral zalimin. Ya kawiyu ya matin ikfi syarral zalimin. Ya kawiyu ya matin ikfi syarral zalimin. Aslahallah umura muslimin, sarafallah syarral mudin. Aslahallah umura muslimin, sarafallah syarral mudin. Aslahallah umura muslimin, sarafallah syarral mudin. Ya Ali ya Kabir, ya Alim ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir. Ya Ali ya Kabir, ya Alim ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir. Ya Ali ya Kabir, ya Alim ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham,

Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Fakil Muqadda Muhammad bin Ali Balawi wa Sayyidina Abdurrahman As-Sakob wa Jami Sadatina Ali Abi Alawi Thumma ila ruh Syekh Abdul Qadil Al-Jalani wa Syekh Abil Hasni Syadili wa Sadatina Sufiya Aina Makanu Masyarikil Ardi ila Maghribiha Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'lil darajatim bil jannah wa yu'idu alayna min asrarihim wa anwarihim wa ulumi manfahatim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha li sahibi ar-ratib al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa usulih wa furu'i anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'lil darajatim bil jannah wa yanfa'una bihim bi asrarihim wa anwarihim wa ulumi manfahatim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila arwahil awliyai wa syuhadai wa salihin wa laimatir rasyidin thumma ila arruh al-habib Ali bin Muhammad al-Habshi wa walidayih wa ikhwanih wa uladih wa azwajihim wa usulih mufruhim thumma ila arruh al-habib Ahmad bin Abdurrahman al-Dros thumma ila arruh al-habib Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman al-Dros thumma ila ruhi al-habib Anis bin Ali al-Habshi thumma ila ruh Fa Sutarmin bin Warokaryo bin Ilokaryo thumma ila ruh Fa Agus Yudhoyo bin Mayar Yarno Diharjo thumma ila arwahi walidina wa masayihina wa tabil hukuk yalaina wa mati hadhihi bandati minal muslimin wa muslimat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumi manfahatim bid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha. Alhamdulillah. Walakal hamdu idza radit. Alhamdulillah. Walakal hamdu ba'dar ridha. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man alaiha wa anta khairu warithin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wassami'il mathani antamtaha lana bikulli khair wa anta tafaddala alaina bikulli khair wa anta ja'alana min ahli khair wa anta amilana ya maulana mu'amalataka li ahli khair wa anta hafadhana fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa bu'si wa da'ir innaka waliyu kulli khair ya mutafadhilum bi kulli khair wa mu'tili kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. عفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan Jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan Jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu Sayyidana Muhammadan anna khairan Jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah Al-Fatihah bil-Qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa sulahin syanil zahirun abadirna fid dini wa dunya wal akhirah da'afiatan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wali walidina wa awladina wa ahbabina wa masayihina fid dini wal lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawiru kulubana wa kualibana ma'al huda wal tuqa wal afafi wal muti ala din islami wal iman Bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan walikulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa jasadi wa ruhi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah ajma'in. Al-Fatihah ila ruhil habib khususan al-habib Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Adrus wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim talaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqa qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون la mursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna azabun alim qalu ta'irukum ma'akum aya dhukirtum bal antum qawmum musrifun وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى مَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhuli jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma ansana la qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun ya hasratan alal ibad ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minakuruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatul lahumul ardu maitah ahyainaha wa akhrajna minha hamban faminhu ya'kulun fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun ya'kulu min thamarihi wa ma'amilathu aydihim afala yashkurun Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun naharu faidha hum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manasil hatta 'ada kal urjunil qadim las syamsu yanbaghi laha an turrika qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun wa ayatul lahum anna hamana dhurriyyatan fil fulki mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna syanukrikum fala sarih lahum wala hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin wa idza qila lahum afiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un suri faidha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun fal yawma la tulam nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah tamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fanna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u dhiyya wala yarji'un wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَوْا الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقدر على ترون شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى صحبه أجمعين اللهم صل سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه

Yang belum nunggu. Ya, semua pada waktunya. Ya, semua pada waktunya. Yang belum nunggu, yang sudah silakan diseruput mumpung masih panas. Ada satu pepatah dalam bahasa Arab, la barakata fil har wala ladzata fil barad. Kalau panas umup itu enggak ada berkahnya, tapi kalau adem ya enggak enak. Ya, panas umup enggak berkah, kalau adem ya enggak enak. Lah terus bagaimana? Ya udah, silakan diatur sendiri. Artinya kalau panas-panas itu ya jangan langsung diseruput gluk gitu ya. Ya, dikit-dikit saja gitu. Kan jadinya tidak panas. Dinikmati insyaallah. Saya ngomong begini karena saya pengen menikmati. Ini bagian dari metode apa penceramah kalau mau minum kopi atau minum sesuatu. Gayanya mempersilahkan orang lain padahal dirinya pengen santai ya. Insyaallah. Bagi yang belum tahu, mungkin ada yang belum tahu atau belum dengar, masuk ke Masjid Ar-Raudhah ada perubahan di sisi sebelah timur, yaitu makam ayah saya wafat hari Senin 10 hari yang lalu. Mungkin ada yang belum tahu ya. Insyaallah tolong dibantu doa, kalau di rumah atau di majelis masuk dibantu doa, semoga berbahagia di alam sana. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita masih di hikmah yang ke-18. Ihalatukal a'mal ala wujudil farah min ra'unatin nafs. Menunda amal karena menunggu waktu yang luang termasuk tanda kebodohan. Jadi ciri-ciri orang yang bodoh, menunda amal karena menunggu waktu luang. Seperti yang kemarin udah kita contohkan ya, Jumat yang lalu banyak. Tapi kita akan bahas pada Jumat ini lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Karena menunda-nunda amal ini penyakit kebanyakan umat manusia. Taswif, nanti, nanti, nanti. Ya, nanti, nanti, nanti. Atau saufa, saufa, saufa. Dan biasanya itu yang dibisikkan sama setan. Contoh, mau sholat isya, nah, langsung atau nanti? Nanti. Sudah nanti, terus setan ngomong apa lagi? Nanti. Sudah nanti, setan ngomong apa lagi? Sebentar lagi. Setelah sebentar lagi setan ngomong apa lagi? Nanti. Akhirnya tidur dulu, nanti bangun tidur. Akhirnya lewat subuh. Ya kan? Penyakit manusia itu taswif, nanti, nanti, nanti dan nanti. Makanya kita harus berjuang untuk tidak menunda-nunda amal soleh. Pokoknya yang baik-baik itu jangan ditunda. Sedekah diantaranya. Sedekah ini banyak orang yang gagal sedekah karena menunda. Contoh, jangan tersinggung ya, nanti saya akan sedekah buat Majelis Ar-Raudhah kalau sawah saya laku. Nanti kalau sawah saya laku, kalau rumah saya laku, kalau mobil saya laku, kalau saya, akhirnya ujung-ujungnya kalau saya lah laku. Ini cuma contoh. Jadi dia mau sedekah nanti kalau sawahnya laku. Loh, emangnya Allah itu Allah butuh nominal? Apakah Allah butuh nominal? Angka? Enggak kan? Yang Allah butuhkan apa? Niat kita, kesungguhan kita. Jadi jangan nunggu nanti sawahnya lah laku. Justru jawabannya begini, ya Allah, sawah saya belum laku, tapi saya mau sedekah 100 rupiah dulu, sebab punyanya uang baru 500 rupiah. Itu nanti sawahnya laku itu. itu nanti sawahnya laku. Tapi coba kalau nunda-nunda, nanti akhirnya enggak laku. Mau saya ajari biar rumahnya atau yang mau dijual cepat laku, mau? Nah, ini berarti ada yang mau dijual itu. Mau ya? Gampang itu. Sedekahkan. Enggak usah banyak-banyak dulu lah, mentalnya belum apa namanya? Belum siap, belum tekan. Sedekahkan 2,5% dulu sebelum laku. Jadi misalnya jenengan punya motor mau dijual 10 juta, enggak laku, laku. Ya udah, ya Allah, saya pengin motor saya laku. Dah nih motor saya jual ya Allah. Ambil 2,5% dari 10 juta, berapa? 250.000. Lah jenengan punya uang 250.000, jangan nunggu laku motor. Punya uang 250.000 langsung disedekahkan. Insyaallah cepat laku motornya. Ya, mau motor, mau rumah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak menunda-nunda amal soleh, tapi disegerakan. Nah, ada satu orang soleh lagi mandi ini, di kamar mandi. Tiba-tiba teriak, manggil istrinya. Di riwayat yang lain manggil anaknya. Tolong itu yang di sebelah sana kirimkan ke tempat fulan. Yang di sebelah sana kirimkan tempat fulan. Nah, yang dipanggil pun ngomong, loh kenapa enggak nunggu selesai mandi, keluar dari kamar mandi, terus nanti nyuruh gitu ya. Kenapa kok kamu di kamar mandi panggil-panggil, teriak-teriak, suruh segera sedekah. Nah jawabannya, karena nanti kalau saya tunda, begitu selesai dari mandi, bisa-bisa enggak jadi sedekah. Setannya ngomong, itu orang itu jengkelin loh. Ingat enggak, kemarin dia itu kan nikah kamu enggak diundang. Ngapain kamu sedekah buat dia? Jadi mulai nanti setan masuk goda, berupaya membatalkan amal soleh kita. Makanya kalau ada niatan baik, jangan pernah ditunda-tunda. Udah paham sampai bab yang ini? Paham ya? Paham. Ini baru kulit luar. Kalau yang begitu, insya Allah mah anak TK juga paham. Tapi ada kulit dalamnya. Ada kulit dalamnya. Tapi jangan kaget ya. Siap enggak nih terima yang agak dalam? Siap. Iya. Mati itu dekat atau jauh? Maka segeralah mati. Jangan ditunda. Tunda. Jangan salah tangkap dulu. Ini salah tangkap kan repot. Maka segeralah mati. Ya kan? Surga itu dekat atau jauh? Dekat. Antara surga dengan kita itu pemisahnya cuma mati. Ya. Berarti kalau pengen masuk surga, ya segeralah. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, jangan salah dulu. Ini yang lihat di televisi, ya, atau di radio, jangan dimatikan dulu nih, bisa salah nanti, salah terima. Amal soleh ini itu kan untuk bekal setelah mati, betul kan? Lah kalau udah tahu mati itu dekat, surga itu dekat, berarti seluruh amal soleh tidak boleh ada yang ditunda. Berarti hidup kita semuanya tidak boleh ditunda untuk berbuat kebaikan. Berarti tiap detik kita harus berbuat. Tiap detik harus berbuat baik. Lah selama ini tiap detik nganggur atau berbuat baik? Lah wong cari ilmu ngenteni Jumat malam Sabtu. Cari ilmu nanti malam Sabtu. Cari ilmu tuh nunggu malam Sabtu. Ini kan yo kebangetan toh ya. Ada yang begitu atau enggak ada yang begitu? Iya kan? Kita merasa nanti malam Sabtu cari ilmu, udah ada aja jadwalnya. Padahal tiap detik itu nunggu mati. Berarti tiap detik ini harus dimanfaatkan, tidak boleh ditunda untuk berbuat kebaikan. Betul begitu kan? Nah, tiap detik harus bisa duduk jadi baik, tidur jadi baik, ngomong jadi baik. Enggak boleh nunda sama sekali. Sama sekali enggak boleh nunda. Itu baru namanya orang yang tidak bodoh. Lah kalau enggak bodoh namanya apa? Pinter. Nah, ini saya akan bacakan hadisnya insyaallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak itu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang dipandang sahih menurut syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim, tapi tidak dicantumkan di sahih Bukhari maupun di sahih Muslim. Maka muncul namanya Al-Mustadrak, yang disusulkan, yang diikutkan ke dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Artinya hadis ini punya tingkatan yang lumayan kuat. Dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ahmaku man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Nah, ini yang rotok enggak enak kalau diterjemahkan. Al-kayyis, orang yang kayyis. Kayyis itu orang yang punya akal. Saya mau nanya, ada enggak orang yang enggak punya akal? Enggak ada. Semua orang punya akal. Ya kan, semua orang punya akal. Tapi disebut ada orang yang punya akal, ada orang yang enggak punya akal. Kenapa? Orang punya akal kok enggak dipakai, makanya disebut enggak punya akal, berarti bodoh nih orang Iram. Bodohnya luar biasa. Punya akal kok enggak dipakai. Makanya disebut ada orang yang berakal, ada orang yang tidak punya akal. Dan ini Al-Kayyis orang yang punya akal. Artinya dia punya akal, dipakai akalnya. Dipakai untuk kehidupan yang benar. Siapa orang yang pintar itu? Rasul enggak mengatakan yang pintar itu profesor. Rasul enggak mengatakan yang berakal itu adalah sarjana ekonomi. Rasul enggak mengatakan yang berakal itu sarjana S3 udah. Dia seorang rektor, bukan itu yang namanya orang pintar. Rasul juga enggak mengatakan orang yang berakal itu yang hafal Al-Qur'an, enggak. Rasul enggak mengatakan orang berakal itu orang yang hafal jutaan hadis, enggak. Rasul enggak mengatakan orang yang berakal itu orang yang banyak ngerti, tidak. Tapi orang yang berakal dalam definisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Nomor satu ciri-cirinya, orang yang berakal itu orang yang selalu ngitung-ngitung dirinya. Jadi dirinya itu diaudit. Mengaudit dirinya. Pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Tapi ini pengeluarannya dalam arti dosanya berapa, pemasukan dalam arti pahalanya berapa. Hari ini umur yang digunakan untuk maksiat berapa jam, yang digunakan untuk taat berapa jam, yang nganggur taat enggak, maksiat enggak berapa jam. Dihitung betul. Orang yang selalu memikirkan kondisi saya ini sebetulnya surga atau neraka ya. Kondisi saya kalau diukur pakai syariatnya Allah, kira-kira saya ini di surga atau di neraka. Mikir begitu. Nah, nomor satu itu ciri-cirinya. Orangnya suka ngitung-ngitung kondisi dirinya. Itu orang pintar. Tapi gak cukup di situ. Ada orang yang ngukur-ngukur. Saya ini kelihatannya neraka nih. Kelihatannya saya neraka. Cuman gitu tok. Saya kelihatannya neraka. Saya gak punya amal soleh. Sungguh amal soleh saya sedikit. Lalu lisannya komat kamit gak punya amal soleh. Ya saya pantasnya neraka. Tapi istighfar gak dibaca. Istighfar gak dibaca. Amal soleh gak ditekunin. Ini namanya ngelamun. Namanya ngelamun. Kalau dia orang yang kayis, yang cerdas, ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia segera melakukan amal soleh untuk kehidupan setelah wafatnya nanti. Untuk kehidupan setelah wafatnya nanti. Begitu dia sadar, diukur, oh, saya masih punya ini, salah sama fulan. Saya masih punya salah sama fulan. Wa amila lima badal maut. Maka dia segera mempersiapkan amal soleh untuk kematiannya nanti setelah wafatnya. Saya punya salah sama fulan. Enggak cuma ngomong, saya punya salah sama fulan. Saya punya salah sama fulan. Tidak. Ya langsung dia datangi fulan, tolong maafkan saya. Ya, tolong maafkan saya. Saya masih punya hutang sama fulan. Saya punya hutang sama fulan. Bukan cuma ngomong, tapi dia segera mempersiapkan diri untuk melunaskan hutangnya. Karena melunaskan hutang itu amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Saya masa muda dulu banyak sholat yang hilang. Jujur, jujur, jujur. Coba ini yang hadir ini pernah muda enggak? Ya, ini rata-rata pernah muda. Jangan ngaku masih muda. Kecuali yang di bawah 40 tahun gitu kan ya. Yang 40 tahun ke atas ini kan pernah muda. Saya mau nanya yang pernah muda atau yang pernah umur 18 tahun. Ada di sini yang pernah umur 18 tahun? Banyak. Saya mau nanya yang pernah umur 18 tahun dulu. Salat subuhnya itu tepat waktu atau lewat waktu? Dulu atau sampai sekarang? Jangan dipertegas, jangan dipertegas sudah. Dulu lewat waktu, kemudian sholat subuh atau udah habis deh subuhnya. Akhirnya tidak sholat. Atau masa SMA, belas. Kelas 1 SMA enggak sholat. Kelas 2 SMA enggak sholat. Kelas 3 SMA enggak sholat. Apalagi ketika kuliah. Waktu mau wisuda baru sadar dia. Sekian tahun saya enggak sholat, saya enggak benar. Baru mulai sholatnya ketika mau di wisuda. Berarti berapa tahun enggak sholat dari usia baligh? Dia baligh usia 15 tahun misalnya. Di wisuda usia berapa rata-rata itu? Berapa? 23? 22? 21? Beda-beda kan? Lulus SMA 17 tahun rata-rata. Kalau ditambah 4 lancar itu berarti 21 tahun. Anggap 22 tahun. 7 tahun enggak sholat. Setelah dia lewat masa tua dia cuma ngomong. Saya itu dulu masa muda 7 tahun enggak sholat. Saya dulu waktu muda 7 tahun enggak sholat. Dulu saya waktu muda 7 tahun enggak sholat. Ini enggak kepake ini. Ini namanya omong kosong. Ini namanya basa basi. Ini namanya melamun. Itu namanya bukan penyesalan. Nah, yang namanya penyesalan apa? Orang yang pandai. Wa amila lima ba'dal maut. Dia ingat 7 tahun saya enggak sholat. Ya segera dia bayar hutangnya sama Allah. Jangan teriak. Bib capek, bib 7 tahun sholat. Capek, bib. Loh, orang yang mikir akhirat tuh enggak kenal kata capek. Mohon maaf. Boleh saya nanya? Boleh. Jenengan pengen punya motor, kerja pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam ada yang dikerjakan dan ada hasilnya. Semangat atau enggak semangat? Sambat capek atau senang? Senang kan? Senang. Dapatnya apa? Motor. Lah ini mau dapatnya surga, masih bilang capek. Mau dapat surga, bilang capek. Berarti emang dia pemalas gitu. Memang enggak pengen dapat surga. Lah yang pengen dapat surga dia enggak capek. Saya akan ganti itu sholat saya 7 tahun. Caranya gimana Ustaz? Nanya sama Ustaz, nanya sama guru. Guru gimana caranya? Saya mau ganti sholat saya 7 tahun. Gurunya ngasih petunjuk gampang. Kamu malam tahajud? Iya, ya udah. Kalau malam bangun, enggak usah sholat tahajud. Terus bagaimana? Ya udah tengah malam bangun sholat subuh 2 rakaat. Isya apa zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Niat malam itu qadha 1 hari. Mengganti sholat 1 hari. Lah kalau kamu hidup 7 tahun kemudian ya insyaallah kan ya lunas. Dapat pahala tahajud, kemudian sholatnya juga lunas. Loh saya kalau bangun malam susah kok Ustaz. Nah, ini model ngeyel. Ya, mau bayar utang sama Allah tapi ngeyel. Saya bangun malam susah. Ya udah, bangun siang. Bangun siang bagaimana? Enggak usah qobliyah, enggak usah ba'diyah. Enggak usah qobliyah, enggak usah ba'diyah. Terus bagaimana? Qobliyah zuhur itu afdolnya 4 rakaat, ba'diyah zuhur afdolnya 4 rakaat. Sebelum sholat zuhur kamu sholat zuhur 4 rakaat. Setelah sholat zuhur nanti kamu sholat asar 4 rakaat. Artinya di waktu zuhur kamu udah ganti itu sholat zuhur sama sholat asar. Di waktu subuh, sebelum sholat subuh kamu sholat subuh 2 rakaat. Niat qadha, bayar utangmu dulu. Nanti maghrib, setelah sholat maghrib gak usah ba'diyah dulu, kamu bayar utangmu sama Allah yang wajib dulu. Karena ba'diyah itu hukumnya sunnah. Bayar ini yang wajib 3 rakaat. Kemudian habis isya kamu bayar 4 rakaat. Berat beb, ya sudah kalau semua kamu bilang berat ya siap-siap pun nyemplung neraka. Kira-kira enteng di. Dan begitu. Ini orang yang pinter loh ya. Orang yang pinter. Ya. Kadang kita enggak mau jelaskan takut. Beb, nanti kalau dijelaskan orangnya lari, beb. Orangnya lari. Ya, tergantung cara menjelaskannya. Kalau memang enggak mampu bayarnya langsung 5 waktu dalam 1 hari, ya udah dalam hitungan hari itu ada 7 hari, betul kan ya? Dah, kamu kalau hari Senin ganti sholat subuh. Kalau Selasa ganti sholat duhur. Kalau Rebu ganti sholat asar. Nanti kalau Kamis ganti sholat maghrib. Nanti kalau hari Jumat ganti sholat isya. Nah Sabtu sama Minggu libur. Udah libur gantinya maksudnya. Libur kan gantinya. Gak usah ganti dulu, istirahat. Bilang ya Allah istirahat. Yang penting hamba niat bayar utang ya Allah, gitu kan ya. Ya mudah-mudahan panjang umur. Lebih nanti kalau meninggal belum lunas gimana? Ya insya Allah diampuni sama Allah. Allah itu maha melunaskan hutang. Maha melunaskan hutang. Tapi ya cicilan. Kan begitu ya. Tapi ya cicilan. Diangsur itu. Utangnya mulai dibayar. Nah ini namanya mikir akhirat. Ini namanya orang yang pintar. Ini namanya orang yang gak nunda. Tapi kalau cuman ngomong saya ini banyak dosanya Bib. Saya banyak salahnya Bib. Saya tapi istighfar 1 hari 100 kali juga tidak jalan. Itu namanya omong kosong. Itu namanya basa-basi. Itu namanya bukan penyesalan. Kalau nyesel mesti nangis. Kalau nyesel enggak sempat ceritalah sama Habib sama Ustadz. Kenapa? Udah habis waktunya. Habis waktunya untuk mikir dirinya sendiri. Paling kalau ngomong sama Habib, Ustadz, Kiai, Syekh, paling dia tolong doakan saya ya, semoga Allah ngampuni saya. Ucapannya begitu. Ya, tidak panjang lebar tapi tidak ada tindakannya, tidak ada perbuatannya. Ibu misalnya. Ibu bilang, "Saya memang Ustadz sama suami agak berani. Memang banyak dosa saya sama suami saya." Kalau cuman begitu ngomong sama Ustadz, itu namanya curhat. Namanya curhat. Ini yang dikatakan dalam lanjutan hadis. Wal ahmaku, orang bodoh adalah orang yang dia itu manittaba nafsahu hawaha, selalu mengikuti keinginan nafsunya, tapi dia berharap nanti diampuni oleh Allah Ta'ala. Nafsunya pengen apa diturutin, tapi harapannya Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Lihat cewek ayu nih, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Ini orang goblok gitu kan ya. Bodoh ini. Bodohnya luar biasa. Pol. Jahil. Ya jahil. Bodohnya luar biasa. Memang Allah maha pengampun, tapi ya kamu jangan ngomong begitu. Ini namanya harapan kok kosong. Lah mending kalau setelah itu dia nangis, ikut madhabnya umat Bani Israel tempo dulu. Zaman Nabi-Nabi Bani Israel, ada anak muda. Dilihat kok matanya hilang gitu ya. Copot matanya, enggak ada, buta. Ditanya, "Kenapa kamu kok buta?" "Tadi saya lihat perempuan, nyesel saya cabut mata saya." Wah itu cakep tuh. Ada yang mau ikut-ikut? Jangan, gak boleh. Itu bukan syariatnya umatnya Rasulullah SAW. Kalau syariatnya Rasulullah itu samhah, ya, mudah, ringan gitu ya. Itu syariat untuk umat nabi-nabi terdahulu, berat-berat. Kita ini ringan. Udah pokoknya begitu istighfar, nyesel, minta ampun sama Allah, selesai. Ganti, tadi lihat cewek 5 menit, baca Al-Quran 5 jam, kan keren. Itu namanya betul-betul penyesalan. Atau minimal, ya Allah tadi saya kok lihat perempuan ya, itu haram dosa ya, gimana ya. Yaudah, saya mau lihat orang soleh, saya mau lihat orang soleh. Kemudian cari tuh foto ulama, dilihat 5 menit. Mudah-mudahan terhapus nih. Itu namanya orang pintar. Tapi kalau dia cuma ngikuti apa namanya hawa nafsunya dan berharap diampuni Allah, itu orang yang bodohnya luar biasa. Kalau bahasa kasarnya, mohon maaf saya pakai bahasa yang kasar, bahasa kasarnya goblok. Ada bahasa yang lebih kasar dari goblok? Ojo. Ada itu katanya pekok gitu kan. Itu lebih kasar dari goblok, pekok gitu ya. Bodohnya luar biasa. Jahil murakkab. Orang yang bodoh tapi gak tahu dirinya bodoh. Apalagi dia merasa pandai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seharusnya gak begitu. Begitu dia merasa dirinya kok banyak dosa. Ibu-ibu tadi misalnya, saya banyak salah sama suami. Suami saya ini sering saya abaikan, bla bla bla. Habis ngomong gitu sama kiainya, pulang itu langsung suaminya dipijetin. Capek, Pak. Nah itu bener itu. Ya, Bapak mau minum apa? Kopi, teh, coklat, es jeruk, jus. Ya, ya. Apalagi Bu? Ibu-ibu ini macam-macam nih menunya ini kan ya. Ya tergantung ini apa nih. Kemudian, Pak mau dimasakkan apa Pak ini? Itu namanya ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang namanya gak nunda-nunda amal. Namanya enggak nunda-nunda amal. Arti tidak menunda amal itu begitu. Ya, karena semua udah tahu ilmunya atau belum tahu? Saya mau nanya. Siapa di sini yang tidak tahu sunnah salat duha? Tahu. Tahu kan? Siapa di sini yang tidak tahu kalau senyum itu dapat pahala? Tahu kan? Siapa di sini yang tidak tahu berpitutur kata yang lembut kepada orang lain itu pahala? Bertutur kata yang baik kepada pasangan hidup itu pahala. Memandang orang tua dengan pandangan cinta itu pahala. Baca Al-Quran itu pahala. Coba saya mau nanya, ilmu kita banyak atau dikit? Kata ibu, dikit. Ya, tapi dikitnya itu kira-kira banyak atau enggak? Banyak. Artinya dikitnya itu kalau diamalkan udah luar biasa. Tapi nyatanya kita amalkan atau kita tunda-tunda? Mohon maaf, sepuronipun ingkang kathah, jujur kemawon, saya mau nanya. Jenengan itu rajin baca Yasin kalau pas ada masalah atau pas enggak ada masalah? Ya, wirid, zikir, itu ya. Ilmu zikirnya itu baru keluar kalau kepepet. Enggak kepepet, enggak keluar zikirnya. Enggak kepepet, enggak keluar zikirnya. Lah itu berarti kan sekian lama ada yang ditunda gitu loh. Jangan ditunda, segerakan amal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak manusia itu tertipu oleh kesehatan. Ini termasuk nih ya. Mestinya kalau sehat kan amal soleh ya. Betul kan? Sehat kita tahajud, sehat kita banyak zikir, sehat kita datang ke pengajian. Banyak kan? Kesempatan orang sehat. Tapi anehnya justru ketika sehat banyak orang lupa. Nunda. Ketika sehat itu nunda sholat subuh berjamaah. Tapi ketika sehat jogging ke lapangan itu gak ditunda. Betul atau betul? Betul. Ketika sehat puasa sunnah itu ditunda. Betul kan ya? Tapi ketika sakit baru dia tolong bawa saya ke tempatnya kiai, tolong bawa saya ke tempatnya Habib, tolong bawa saya ke tempatnya guru. Kenapa? Saya butuh doa. Ketika sakit dia nunda itu, ditunda-tunda kesehatannya itu dibuang, diabaikan. Waktu luang Mumpung masih bujangan, Mas, yang masih bujangan, yang belum menikah, mumpung masih bujangan, manfaatkan tuh cari ilmu sebanyak mungkin. Datang ke sana, datang ke sini, cari ilmu sebanyak mungkin. Nanti kalau udah nikah, saya jamin susah cari ilmu. Mau kemana, Mas? Ini contoh, contoh. Mau kemana, Mas? Mau ke tempatnya Habib Novel? Gak usah, dengerin aja lewat radio sama saja. Ini setan rambut panjang namanya perempuan. Yang jelas orangnya enggak hadir di sini, ya kan? Ini kan yang hadir berarti kan bukan setan itu. Jadi yang ngojok-ngojok ibu juni ojo mangkat, ojo mangkat, ojo mangkat, iki setan rambut dawa jenenge wadon. Ini kalau udah nikah enggak gampang, mau sedekah. Masya Allah, mumpung belum nikah, sedekah. Udah nikah, gak gampang itu. Karena kebanyakan wanita itu kebanyakan wanita, kecuali yang tidak kebanyakan. Kebanyakan wanita itu partner setan. Ya Allah. Loh, itu berdasarkan riwayat hadis maupun Al-Quran gitu loh. Alat yang dipakai setan untuk menggoda manusia itu wanita. Ibu jangan tersinggung. Memang kenyataannya demikian. Ya Bu ya. Tapi yang menghasilkan Nabi dan Rasul juga wanita. Enggak ada wanita, enggak ada Nabi, enggak ada Rasul. Kecuali Nabi Adam alaihissalam. Kan betul ya? Iya, memang ada kurang lebihnya. Wong setan aja itu kalau sama wanita kaget kok setan. Wanita itu tipu dayanya mengalahkan aku. Buktinya Allah yang ngomong. Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya wanita itu agung. Bayangkan tuh julukan itu wanita pandai meni. Ini bukan saya yang ngomong, bukan. Saya cuma ngutip, ya kan ya? Rodok halus loh, wanita pandai menipu. Itu halus. Tapi kalau tipu daya wanita agung, kan lebih berat toh? Iya, agung sama pandai kira-kira besar mana? Secara agung, mending loh, saya cuma ngomong wanita pandai menipu. Udah banyak pria yang Bu, anda-anda gak termasuk insya Allah. Ya, ya kecuali yang termasuk. Nah ini yang termasuk yang bagaimana? Yang begini, ini contoh. Suaminya baru ngomong begini, suaminya ngomong. Saya itu pengen bantu kakak saya, kesian itu. Udah kerja 10 tahun sampai hari ini beli motor aja belum bisa. Motor kita ini kan ada 3 ya Bu ya. Satu buat kakak ya Bu ya, biar dapat pahala itu. Setiap roda berputar surga Bu, bayangkan itu Bu. Jawab, ojo ngajari males. Ini malaikat atau setan nih? Setan ini. Dalam wujud seorang Bu. Jangan ngajari males. Udah kakakmu tuh udah biasa naik sepeda, biar sehat. Biar sehat. Jangan dimanjakan, jangan, biar dia usaha. Jangan dimanjakan. Kamu tuh lihat tuh loh. Saya ini sebagai istri, kalau sama-sama motor mau dijual, ya udah jual. Biar satu ada perbaikan diri, kosmetik nambah. Kan nyenengkan kamu kan pahalanya lebih besar daripada nyenengkan orang lain. Wedok pinter ngomong. Bu, maaf Bu, ini contoh yang enggak beres. Jenengan enggak begitu kan? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Ini kalau udah nikah, ini contoh nih, yang masih bujangan, syukuri itu status bujang. Alhamdulillah. Mau keluar jam berapapun tidak jadi. Mau duduk di majelis sampai jam 3 subuh juga gak jadi. Coba kalau udah menikah. Halo. Semoga di sini gak ada korban-korban pernikahan ini. Ini Mas Abdul Wahid ini untung belum menikah. Ini belum menikah, jam 5 sore saya kasih tugas untuk bersihkan musola. Itu aja telat-telat. Coba kalau nikah, udah-udah itu ada Mas Roni, biar Mas Roni yang bersihin. Dapat istri model begitu, kacau itu, pahala habis. Makanya lebih baik jangan nikah dulu. Gitu Mas Wahid. Kok iya gitu kan. Semoga dapat istri yang solihah, ya, bisa membahagiakan dunia akhirat. Itu memang benar itu. Ya, memang godaan itu ya, dari waktu luang itu mumpung masih bujang tadi ya, dimanfaatkan. Karena belum tentu nanti setelah menikah bisa leluasa seperti ketika bujang. Manfaatkan maksudnya untuk kebaikan gitu loh. Untuk kebaikan. Berderma ini, berderma. Mumpung belum punya anak, sedekah yang banyak. Nanti kalau udah punya anak, setan anak itu muncul. Oh bener. Ingat masa depan anakmu. Tabung, tabung. Masa depan anakmu. Weh. Istrinya juga ngomong, iya mas, jangan dihabisin mas. Nanti anak kita makan apa? Hadir di sini orangnya? Enggak, protes di atas itu, enggak. Enggak kan ya? Enggak jauh, beda tipis. Gitu. Beda tipis gitu ya, enggak jauh, beda tipis. Ya walaupun enggak seperti itu, enggak banget-banget begitu loh ya. Tapi kalau lihat suaminya jor-joran tuh, istri neratap atau enggak neratap? Neratap, ya wajar. Lawang zuhudnya belum nyampe. Kan begitu ya? Ya wajar, jangan dipaksa. Itu loh maksud saya, kalau belum punya anak, lebih leluasa. Manfaatkan waktu itu. Mumpung saya belum punya anak nih, saya akan puas-puaskan sedekah yang banyak. Nanti kalau udah punya anak kan ada kewajiban untuk anak ini. Untuk sekolahnya anak, untuk ini, untuk itu. Saya kurang bisa leluasa. Ini bagus. Namanya waktu luang dimanfaatkan. Jelas? Mumpung belum kaya. Nah ini agak aneh ini. Mumpung belum kaya. Saya mau sedekah sebanyak mungkin. Sebab kalau udah kaya, setannya lebih banyak. Betul-betul. Nah kalau belum kaya itu udah sedekahnya banyak, ya harta yang dapat disedekahkan banyak, nanti dia lulus. Begitu kaya ya udah lulus, biasa sodakoh. Mumpung belum kaya ini, saya kalau udah kaya itu nanti banyak orang cari saya. Kenapa? Mau utang. Ya, mumpung belum kaya, waktu luang banyak, saya mau ngaji sebanyak mungkin, baca Al-Quran sebanyak mungkin. Karena orang kaya mau ngaji susah. Ya, banyak orang kaya yang mau ngaji susah. Kenapa? Ngurusin perusahaan, ngurusin ini, ngurusin itu. Waktu luangnya itu semakin sempit. Nah, kalau pengangguran kan waktunya luang terus. Betul-betul. Lah udah pengangguran, waktu luang ngaji tidak, zikir tidak, pengajian tidak, itu bangkrut sak boleh. Ya, bangkrut dunia, bangkrut akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jelas sampai di sini? Sudah, berarti dikasih Allah waktu luang itu nikmat atau enggak nikmat? Nah, tapi nikmatnya kadang kebablasan. Ramadan, waktu luang. Ini Ramadan nih. Bentar lagi Ramadan kan? Rajab, Syaban, Ramadan. Ramadan itu biasanya banyak waktu luang atau sedikit waktu luang? Nah, ini mulai tanda-tanda mikir ini. Mikir. Coba gini, saya tes ya. Ramadan, jenengan tidurnya lebih banyak atau lebih sedikit? Jam tidurnya. Nah, ini kalau ibu-ibu sedikit, ini berarti minas sholihat. Ya, tapi coba ini kebanyakan orang. Ukuran kebanyakan orang. Ramadan tidurnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih? Seharusnya Ramadan itu kita sibuk atau enggak sibuk? Sibuk iba, tapi sekarang timbul tren baru, Ramadan sibuk tidur. Ramadan sibuk tidur. Alasannya selalu namus shaim ibadah. Saya itu agak gregetan sama ustadz-ustadz yang bawa hadis itu, penjelasannya enggak pas itu. Gregetan gitu. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi daripada Anda menggunjing, lebih baik Anda itu tidur. Ini penjelasan agak menyesatkan. Mohon maaf saya ngomong begini ya. Penjelasan ini agak menyesatkan. Karena menggunjing dibandingkan sama tidur kan salah. Karena menggunjing itu perbuatan lisan. Mestinya dibandingkan daripada Anda menggunjing, lebih baik baca Al-Quran. Jangan orang diajak tidur terus. Masa Ramadan semangatnya daripada Anda bermaksiat, lebih baik tidur. Ya daripada bermaksiat, lebih baik Anda taat. Seperti itu. Katanya, Ustaz, kan tidurnya orang yang puasa ibadah. Ya betul, orang yang puasa, lanjutkan puasa tidak. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Kalau betul-betul puasa. Lah kita udah sampai makom puasa belum nih? Puasa seperti apa? Shaim as-shaim. Puasa yang seperti Kanjeng Nabi, puasa yang seperti sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, puasa seperti para wali, tidurnya ibadah. Nah, kalau puasa model kita tidurnya apa? Buang-buang umur, rugi. Jangan tersinggung. Mau dijelaskan dikit bab ini? Dikit ya? Iya. Begini. Coba kita lihat ini. Kenapa sampai muncul hadis nomus shaim ibadah? Tidurnya orang yang puasa ibadah. Coba kita ukur dulu ya. Nabi bicara ini buat siapa? Buat umatnya, betul? Nah, umatnya saat itu yang diajak bicara siapa? Para sahabat. Coba kita lihat bagaimana puasanya para sahabat. Sahabat itu dikasih tahu sama Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban. Ya. Tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Akhirnya sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu kalau Ramadan, mereka itu habiskan waktu semua untuk ibadah total. Malam tuh enggak tidur, baca Al-Qur'an, tahajud, qiyamul lail. Ya, siang itu duha dimaksimalkan, ngaji dipol-polkan. Sehingga sahabat itu jadi lemes badannya itu. Kenapa? Ibadah terus tidak mau tidur. Jadi mau tidur tuh eman-eman. Contohnya begini loh Pak. Bapak lagi lihat final Piala Dunia. Pertandingannya seru. Pas jam mainnya. Saya mau nanya, apakah jenengan ngomong, permisi ya, saya tak tidur 10 menit. Kira-kira mau tidur 10 menit atau melek? Melek. Kenapa kok enggak mau tidur 10 menit? Eman. Jangan-jangan pas tidur nanti pas gul. Betul kan? Jangan-jangan pas tidur pas gul. Kehilangan momen seru. Itu sepak bola. Eman-eman tidur. Lah sahabatnya Kanjeng Nabi itu yo mikir. Lailatul Qadar itu bisa datang tanggal 1, bisa datang tanggal 2, bisa datang tanggal 3. Kemungkinan terbesar di 10 hari terakhir dapat Lailatul Qadar, enggak dapat Lailatul Qadar, itu tiap detik kalau bulan Ramadan pahalanya luar biasa, belum tentu ketemu Ramadan tahun depan. Jangankan kok Ramadan tahun depan, belum tentu ketemu Ramadan besok hari. Sehingga sahabat itu tiap detik memaksimalkan ibadahnya untuk Ramadan. Jadi mau tidur eman. Lah Kanjeng Nabi terus ngasih tahu, turu gak popo. Gak apa-apa tidur. Tidurnya kalian itu ibadah. Tidurnya orang yang puasa seperti kalian itu ibadah. Karena kalian kalau tidak tidur akan sholat, tidak tidur akan baca Al-Quran, tidak tidur akan sedekah. Maka tidurnya ibadah. Lah kita meleknya ngelamun. Meleknya ngelamun, masa tidurnya jadi ibadah. Bedanya kecil atau besar nih? Besar kan? Besarnya luar biasa. Nah ini jangan sampai nanti Ramadan ada banyak waktu luang. Pagi luang, siang luang, sore luang, malam luang. Jangan ditunda-tunda, segera manfaatkan untuk ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo diunjuk. Udah habis. Ada yang mau jok? Ya kalau mau ya enggak apa-apa. Masalahnya panitia ngejok apa enggak saya enggak tahu. Ya yang penting bilang mau gitu, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, itu tadi yang ke 18. Nah, ini ada satu kalimat yang menarik yang dinasihatkan kepada saya oleh sahabat ayah saya mungkin sekitar setahun yang lalu. Sekitar setahun yang lalu. Nasihat ini sangat manfaat buat saya. Sangat bermanfaat buat saya. Saya mau bagi, ya mudah-mudahan juga manfaat buat jenengan. Oke, saya mau nanya, tadi itu ada? Yang tadi? Tadi kan ada toh, sore, ada ya? Siang, ada tadi kan? Pagi, ada? Ya. Namanya sudah apa? Sudah lewat. Sudah lewat. Dari pagi sampai sekarang ini tadi mungkin jenengan kan mengalami macam-macam, betul? Mungkin ada yang ketilang polisi karena enggak pakai helm. Mungkin kan ya? Mungkin yang ada bannya tiba-tiba pecah, bocor. Mungkin ada yang duitnya hilang. Mungkin ada yang dicerewetin suaminya. Oh iya, itu kan. Ya kan ya? Atau sebaliknya? Kesempatan untuk balas pak, mungkin ada yang dicerewetin sama istrinya, ya kan? Ya, mungkin ada yang apa namanya hatinya tuh mengalami kesedihan yang luar biasa, betul kan? Itu tadi sudah lewat, sudah lewat. Pertanyaan kedua, nanti. Ya, nanti itu ada enggak? Belum tentu. Nanti itu ada atau tidak? Belum tentu. Karena bisa jadi nantinya ada, jenengan sudah tidak. Itu masalahnya. Atau bahkan semuanya enggak ada, tiba-tiba kiamat tiba. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Jadi nanti itu ada tapi tidak. Ada wong belum digenggaman, masih jauh. Berarti yang ada yang mana? Sekarang ini yang ada. Makanya enggak usah mikir yang nanti, enggak usah mikir yang nanti dan enggak usah mikir yang tadi. Mikir yang tadi itu namanya buang-buang umur, yang ada penyesalan lewat dan lain sebagainya udah lewat. Udah lewat, biar lewat gitu. Gak usah dipikir. Yang nanti, kira-kira gimana ya? Ojo mbok pikir. Terus mikir apa? Sekarang. Mikir yang sekarang. Contoh mikir yang sekarang begini. Jenengan pengen punya rumah. Itu kapan berarti? Nanti, betul kan? Nah, kalau cuma mikir, pengen punya rumah, nanti bisa stres. Ya, nyatanya belum punya rumah. Ya mikir yang sekarang aja, sekarang punyanya apa? Kos. Sekarang punyanya kos. Nah sekarang yang dipunyai itu langsung disyukuri. Alhamdulillah, saya dikasih Allah tempat berteduh, meskipun ngontrak. Nanti berkat beginilah insyakartum razidannakum. Langsung dapat tambahan. Malaikat kasih dia rumah. Nah, kebiasaan kita enggak begitu. Yang lewat disesali. Iya ya. Kalau saya tahu enggak beli handphone di sana ya. Ternyata terpaut 50.000 sama toko sana ya. Kacek seketewu, mikire telung sasi ora ilang. Ada enggak orang yang seperti itu? Ada kan? Nah itu kira-kira buang-buang energi enggak itu? Itu enggak sadar, ngerusak kesehatan, ngerusak pikiran, ngerusak hati. Yang udah lewat udah gitu. Rugi 5 miliar, gak jadi masalah. Udah terlanjur rugi kok, ngapain dipikir? Udah terlanjur rugi. Yang sekarang aja dipikir. Maksudnya dipikir sekarang itu dinikmati untuk ibadah. Lah itu sebetulnya inti daripada tidak menunda-nunda amal soleh. As-Sufi Ibnu Waqtih, yang namanya orang yang hatinya bersih, orang yang dekat sama Allah, itu dia yang dipikirkan saatnya sekarang ini, bukan yang tadi, bukan yang nanti. Jelas? Apa yang jelas? Nah, yang tadi itu jam 8, yang sekarang udah jam 10 kurang seperempat. Lah yang nanti itu namanya makan. Jangan mikir makan, mikir sekarang yang bisa di. Kalau ada yang bisa dimakan apa ya, dimakan sekarang, gak usah mikir yang nanti gitu loh. Contoh ya, contoh. Seperti masalah orang puasa. Sahur udah lewat, berbuka masih nanti, betul? Nah, kita tuh suka mikir bukonya kapan ya? Kok gak buko-buko ya? Bukonya kapan? Gak buko-buko. Yang dipikir bukonya. Mestinya yang dipikir sekarang ini saya harus ngapain biar Ramadan saya manfaat. Kan begitu. Ya, tapi hidup tuh gak begitu nyatanya. Nyatanya kita terlena dengan yang sudah lewat, dan kita itu terbiuskan dengan apa yang akan terjadi. Sehingga yang sekarang ini hilang. Mohon maaf, ini ilmu rodok larang. Bukunya di Gramedia harganya mahal nih. Ya, di Gramedia ada satu buku yang menjelaskan masalah ini, harganya mahal. Jenengan mau saya jelaskan? Satu buku utuh cukup 2 menit selesai. Mau? Wani piro? Udah enggak usah banyak-banyak gitu ya. Gini aja. Janji ini saya mau jual ilmu nih. Mau beli enggak? Mau. Udah, sekarang bayarnya gampang. Bayarnya begini. Loh, oh iya bayar. Bayarnya sederhana. Ya. Bareng sama saya ngucap alhamdulillah sekali saja. Ya, alhamdulillah. Loh, penak apa bayaran nih? Kenapa saya ngomong begini? Sebab tadi saya ngajak ganjaran ini tak pek semua, jenengan gak usah. Padahal alhamdulillah itu afdhalu doa yang paling utama. Begini hadirin, mohon maaf. Sering jam-jam kita itu habis mikir yang sudah terjadi, betul? Dan sering jam-jam kita habis mikir yang akan terjadi, betul? Nah terus yang sedang terjadi kita pikir enggak? Enggak. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini contoh. Yang sedang terjadi tadi apa saya? Minum. Kalau lagi minum, jangan mikir bareki ngomong apa ya. Paham kan? Kan lagi minum. Jangan mikir. Saya kan ngajar. Tapi saya minum. Ketika saya minum, jangan mikir habis ini mau ngomong apa. Kenapa? Karena kita gak akan bisa menikmati minuman ini dengan sempurna, dengan baik. Makan. Lagi makan, jangan mikir nanti setelah makan mau ngapain. Jangan mikir, mikir aja makan. Oh ini wortelnya enak ya, oh kentangnya ini enak nih. Minum air, Masya Allah, mikir aja minum airnya. Nikmatnya air ini, ya Allah, segernya air ini, sehat air ini. Engkau ciptakan air ini di muka bumi ini satu yang murni air, ya Allah. Bukan kopi, bukan teh, bukan jeruk, wedang jeruk, bukan. Air nih yang kamu sediakan di alam, engkau munculkan dari bumi ini dapat mudah, ya Allah, enaknya air ini, segernya, ya Allah, alhamdulillah, segernya, itu nikmat tuh nanti minum air. Tapi kalau sekarang minum yang namanya wedang enak apapun, yang dipikir yang nanti atau yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, gak mungkin bisa menikmati yang sedang terjadi. Jelas? Jelas? Nah itulah mengapa kita tidak bisa menikmati sholat. Jujur, selama kita hidup ini menikmati sholat pernah berapa kali? Insya Allah ya pernah gitu ya, ndak ketang sak seruput gitu ya, sak seruput gitu. Berapa kali gitu? Perhatikan toh, kita menikmati sholat pasti pasti gitu ya. Ketika kita cuman mikir sholat, nggak mikir di luar sholat. Tapi coba tadi jenengan sholat isya diinget-inget, coba diinget aja nih. Waktu sholat isya itu ya, jenengan mikir apa? Buktikan ya. Sholat isya tadi imamnya kalau jenengan berjamaah, rokaat pertama surat yang dibaca apa? Lupa. Rokaat kedua yang dibaca apa? Gak eruh. Gitu kan? Gak ngerti. Bahkan tadi imam habis sholat baca doa, doanya apa? Gak tahu. Karena imamnya doa ini ngamini aja enggak? Sibuk dewi. Ya sibuk sendiri. Seharusnya kita itu menikmati tiap detik yang kita miliki. Dinikmati betul. Waktunya sholat. Allahu Akbar sholat. Ini waktunya sholat. Lagi ngobrol sama teman, dia tinggal no. Saya paling benci saya. Benci sapoli. Kalau ada orang saya ajak ngobrol kok terus pegang tasbih-tasbihan. Kamu ini gak genah saya bilang. Ngajak ngobrol Allah yang gak cetoh. Ngobrol sama saya yang gak. Gak cetoh. Kamu ngobrol sama Allah tapi ya ngedepi saya. Ngedepi saya tapi ngakunya ngobrol sama Allah. Ini kurang ajar sapoli. Cari riwayatnya hadis Nabi, apa ada Kanjeng Nabi ketemu sahabat, ngedepi sahabat terus pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Enggak ada bid'ah itu. Ini bid'ah dalam akhlak, bid'ah dalam akhlak, namanya enggak berakhlak. Al Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi yang dimakamkan di Masjid Riyadh itu ya. Di luar Masjid Riyadh di Serambi itu ya. Bukan di masjidnya, itu di luar Masjid Riyadh. Artinya di area Masjid Riyadh, Habib Alwi itu. Habib Alwi itu saya masih ingat cerita dari orang-orang tua, termasuk cerita dari Habib Anis. Orang dulu tuh kalau pengen tasbihnya gilap, karena tasbih dari kayu, dari biji apa tuh ya, masih kasar. Kalau pengen tasbihnya jadi gilap mengkilap, itu enggak digosok. Dipinjemkan Habib Alwi, Bib, tolong Bib digilapkan. Kenapa? Dipakai 3 hari gilap. Karena 1 hari baca kurang lebih 100 ribu kali la ilaha illallah. 1 hari itu. Enggak mandek tasbih la ilaha illallah. Terus itu la ilallah. Banyak atau dikit? Tapi kalau ada orang ngajak bicara beliau, Bib, langsung tasbihnya dikantongi. Iya, ada apa? Karena itu waktu. Waktunya sekarang ngedepin tamu. Bukan waktunya sekarang, zikiran. Lah orang sekarang kape gak dapat pengajian, dengarkan pengajian sambil zikir. Salah kamu. Waktunya dengarkan pengajian, ya ngaji, rungok naku saya ngomong. Kan begitu. Iya. Nanti waktunya kamu zikir, ya zikir. Ojo melu pengajian. Kalau mau zikir sana di rumah, zikir. Di masjid pas zikir, zikiro. Nah sekarang ndak wayai masjid, cak zikir, tambah dongo dewe. Astagfirullahaladzim, meneng dong. Giliran diajak ngobrol sama orang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang ceto ini. Ini namanya orang yang gak ceto. Loh, saya betul, saya paling gak suka itu, karena gak berakhlak. Karena tidak berakhlak. Ad-din khuluk. Yang namanya orang beragama itu orang yang berakhlak. Itu kalau mau tahu orang ini punya agama enggak ya? Tontonan akhlaki. Menurut kok sholatnya wapik tapi akhlaki bejat, itu berarti orang itu tidak beragama dalam arti yang baik, yang sempurna. Karena sholat bukan ukuran utama. Ukuran itu banyak sekali. Sholat, ukuran. Tapi bukan itu toh, nanti dulu. Ya, sholatnya itu gimana? Di luar sholat dia sholat enggak? Loh yang penting itu di luar sholat masih sholat. Dalam sholat dia sholat, di luar sholat dia sholat. Di luar sholat dia sholat bagaimana? Sujud itu ibadah yang paling utama. Di luar sholat dia ya sujud terus. Merendahkan diri, ruku, tawadhu. Ya seperti itu. Ngenteni aminnya imam. Waladhdallin. Orang disini amin, ngawur ini. Ini ngamur, ngeteni. Imannya kan ada jadi imam kan ya. Ini kelihatannya imam sebentar lagi nih. Amin, bareng. Makanya dijamin sama Rasul. No aminmu, kalau amini imam, amini malaikat, bareng diampuni dosa kalian semua. Karena diajari ngajeni orang lah lain di hidupan berjamaah. Ini kok jadi tekan semua kenapa? Mesti ya kayak gitu. Itu kok pengajian gue tasbih-tasbihan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Singgung ya mesti gini. Loh. Ini saya diajari sama guru-guru saya begitu. Kok jangankan tasbihan. Kipasan tuh loh. Kipasan waktu kita belajar. Kipasan tuh gak boleh. Kenapa gak boleh? Bagaimana hatimu bisa khusyuk sedangkan kamu tanganmu kipasan? Wih nak yuk. Oh, iya. Bisa khusyuk. Udah itu udah belok dikit, udah ada enak ya usis gitu kan ya. Ada sesuatu yang membelokkan, ya membelokkan. Lah kalau orang yang betul-betul sufi Ibnu Waqti, dia waktunya apa? Waktunya dia belajar, yo belajar. Kepanasan, yo dinikmati panasnya. Kademen, yo dinikmati kademennya gitu. Jadi dia enggak terpengaruh dengan panas, dengan dingin, dengan apapun enggak terpengaruh. Dia nikmati saatnya itu. Lah iki sing angel. Ya, itu yang susah. Lawang kita itu makan yang enggak khusyuk apalagi sholat. Bib, kenapa sholat saya enggak khusyuk? Saya nanya, lah kamu kalau makan khusyuk enggak? Maksudnya makanmu sama ngelamun, mikirkan orang lain atau betul-betul wah, ini dagingnya enak ini. Wah, ini garamnya pas ini. Wah, ini seger ini. Nah, kalau makannya begitu nanti insyaallah sholatnya gampang khusyuk. Insya Allah gampang khusyuk. Kenapa? Karena dia udah terbiasa disiplin waktu. Ini waktunya makan, menikmati makan. Nah, kalau kita ini kan model mangan yo nglamun, sholat yo. Betul atau betul nih? Betul kan? Makan kacang tuh, kacangnya nggak dimakan, dilek. Jadi asiknya ngobrol, nggak mau berhenti nih makan kacang, nggak mau berhenti. Sebetulnya nggak menikmati kacangnya, apa? Menikmati ngobrol, kacangnya ini kurang dinikmati. Coba kalau pikirannya betul ke kacang itu, nikmatnya double-double itu. Nikmatnya akan double-double. Bukan berarti gak ada nikmatnya ya, ada nikmatnya tapi ke kecil. Kecil. Nah, ini ilmu yang begini nih, ilmu noto waktu. Orang harus ngerti waktunya. Ini waktunya apa gitu. Nah, itu yang namanya tidak menunda-nunda amal. Waktunya zikir, ya zikir. Waktunya ngobrol, ya ngobrol. Saya benar, saya paling jengkel tuh. Ada orang, siapapun lah, titelnya apapun. Diajak ngobrol, kok kemudian pamer tasbih. Mending kok tasbih apa, yelek kan lho ya. Bagus deh, masih mending. Tasbihnya juga jelek. Terus sama komat kamit gini ya. Saya baca riwayatnya para wali, gak ada wali model begitu. Gak ada. Karena para aulia itu ciri nomor satu berakhlak yang mulia. Nah, kecuali kalau jenengan makomnya udah tinggi. Nah. Udah, aku menyerah kuwi. Jenengan sudah bisa apa namanya? Bagi hati. Wah, ini tasbihan subhanallah. Kupingnya bisa dengar dengan jelas orang yang ajak ngobrol. Wah, itu ada yang bisa, tapi itu langka. Ojo ngaku. Nah, Beb, kalau kita lihat orang yang begitu gimana? Ya husnudzon wae lah. Wah, mudah-mudahan ini termasuk sing makome dhuwur. Aku sing bodho itu kan ya. Iki makome dhuwur, kita husnudzon sama orang lain. Tapi saya kalau ngajari ya harus ngajari yang benar, paham ya? Kalau ngajari benar jangan begitu, jangan. Waktunya zikir, zikir. Waktunya ngobrol, ngobrol. Kecuali kalau orang banyak. Nah, beda lagi. Orang banyak ini ya lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kita kan memang tidak pengen ngobrol, tapi dipaksa diajak ngobrol. Ya udah, yang lain ada yang ngeladeni tau ya, seku tak zikiran wey. Yang lain udah ada yang ngeladeni. Nanti ketika diajak ngobrol, mandek sik dikire. Gitu loh, paham ya? Nah, ini enggak, diajak ngobrol ya. Subhanallah. Mudeng yang saya maksud, paham ya? Jadi bisa bedakan kasus per kasus, jangan dipukul rata. Nah, orang yang bisa menikmati saatnya itu selesai. Nah, ini kalau dipraktekkan sumpek itu akan hilang. Sumpek itu akan hilang. kalau kita bisa disiplin praktek. Memang butuh latihan. Karena semua yang gak enak itu udah lewat. Betul tuh? Yang gak enak sudah lewat. Yang akan gak enak belum datang. Lah kalau sekarang yang terjadi, kok nyatanya gak enak gitu kan ya? Misal lagi sakit. Sakit tuh enak atau gak enak? Gak enak dia sakit. Ya udah, jangan mikiri apa namanya. Bikin kok aku piyo, kira-kira aku urip apa mati. Tambah stres. Penyakitku iso waras apa ora yo. Tambah jeglek kan begitu. Ini saya sakit, berarti saya harus berobat. Mikirnya itu aja. Apa yang harus dilakukan saat itu? Gitu. Yang harus dilakukan apa? Saya harus istirahat. Ya istirahat tuh. Jangan mikir, engko bar istirahat terus aku kudu piye nek yo. Kira-kira piye? Engko terus kira-kira dokter-dokter ora ono piye yo. Itu semua membuat semakin sakit. Bisa dipahami? Nah, termasuk saatnya berhenti ya berhenti karena udah deket jam makan itu. Ya, udah deket jam makan. Insyaallah. Ini Al-Hikam jangan terlalu panjang karena itu materi cukup berat ya, cukup berat. Tapi ya mudah-mudahan malam ini enggak patek berat. Ini saya buat yang rodok enteng gitu. Rodok enteng. Ini enteng atau berat nih? Bu, bisakah ketika Anda menghadapi suami handphone ditinggal di tempat lain? Ibu, bisakah ketika Anda menghadapi tamu handphone disingkirkan? Kalau menghadapi suami? Kalau tamu diajeni, kalau bojo nanti dulu, kan begitu ya. Ini contoh kan, tahu waktunya, timingnya, waktunya apa. Insyaallah di barokah, insyaallah manfaat. Pengumuman dari saya, ya, nomor satu, insyaallah saya akan buat sarasehan mahasiswa-mahasiswi se-Solo Raya. Jam, tanggal, bulan, hari menyusul. Yang merasa dirinya masih mahasiswa, masih siap-siap dah datang. Kemudian yang merasa dirinya bukan mahasiswa, termasuk saya, segera daftar jadi yang itu kajian khusus mahasiswa Sarasen. Saya pengen ngumpulkan mahasiswa-mahasiswa se-Solo Raya ini, teman-teman saya. Kita pengen melakukan gerakan-gerakan yang positif, yang baik. Kalau nanti banyak anak muda, maka roda itu bisa berputar dengan baik. Di sekitar Solo ini banyak teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang dari daerahnya itu orang tuanya suka yasin, tahlil, solawat, maulid gitu kan ya. Nah kadang itu nanti kalau udah masuk kampus, kadang ada yang jadi belok arah karena terkena pengaruh. Makanya perlu kita kumpulkan, kumpulkan biar tidak bingung gitu, enggak salah arah atau enggak muter-muter jalannya gitu ya, enggak muter-muter jalannya, dan biar bisa silaturahim antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Kan ketokan bolone akeh, misal di sini nanti ketemu ternyata ini banyak mahasiswa dari misalnya ya Wonosobo akeh lho gitu. Dari Wonosobo, kamu Wonosobo, ini Wonosobo akan dapat akrab. Bisa kumpul jadi satu. Karena kalau di kampus susah. Tapi kalau di majelis begini kan rasa persaudaraannya lebih erat. Insyaallah akan saya buat. Itu tolong teman-teman segera mempersiapkan diri. Enggak lama insyaallah. Tidak lama. Saya mau menentukan harinya kemungkinan besar di bulan April ini. Ya, kemungkinan besar di bulan April. Karena kalau Mei kan sudah terlampau sih sibuk itu. Sudah Recep Sya'ban itu waktu-waktunya banyak kegiatan di mana-mana. Kemudian yang kedua, saya minta yang rumahnya enggak jauh, rumahnya dekat. Yang jauh juga boleh sih. Nah, hari Rabu salat Isya berjamaah di sini, Rebu salat Isya berjamaah di sini laki maupun perempuan. Setelah salat Isya berjamaah ada kajian Thariqah Alawiyah. Kajian itu cukup menarik. Yang waktunya luang, nah, waktunya luang, artinya nggak ada tugas sama suami, nggak ada tugas sama istri, sama anak. Ini kan udah Jumat kesini udah luar biasa. Kalau masih ada waktu luang lagi, Rebu ba'dal Isya ke sini. Nanti selesai dari sini bisa dilanjut ke tempat Habib Syekh. Paham ya? Nah, itu kajian Thariqah Alawiyah itu penting, insyaallah manfaat. Pengumuman yang ketiga, ini yang terakhir. Buku-buku saya itu masih banyak di luar sana. Kalau jenengan punya teman-teman yang belum kenal buku saya, kenalkan sama buku saya itu. Di luar sana ada banyak. Insyaallah hasilnya akan saya gunakan untuk melunasi daripada pembelian tanah. Tanah ini kan memang udah dibayar lunas gitu kan ya. Tapi kan melunasinya masih saya ada pinjaman dari beberapa orang. Nanti hasil dari penjualan-penjualan buku itu untuk melunasi kewajiban saya pada orang lain. Sehingga kalau jenengan beli bukunya, uangnya itu seperti infak untuk tanah musola dan mabes Ar-Rodhani Majlis, yang pahalanya insya Allah abadi selama-lamanya. Jelas? Yang terakhir, saya minta maaf karena saya menjanjikan mau membahas kitab Aqidatul Awam, tapi tertunda ya. Nah, insya Allah Aqidatul Awamnya akan saya bagikan Jumat yang akan datang ya, karena kemarin saya masih ngurusi banyak hal. Ya, insya Allah jadi maklum ya. Nah, hari Jumat depan saya akan bahas Aqidatul Awam jam 8.15. Jadi jam 8 itu nanti kita mulai baca Yasin, kemudian 8.15 Aqidatul Awam sampai 9.15 nanti lanjut kitab Al-Hikam. Jadi kita dalam satu majelis bisa bahas dua materi. Karena akhir zaman ini banyak orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tapi akidahnya enggak sama dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maka kita harus belajar itu Aqidatul Awam. Ya, harus belajar Aqidatul Awam. Insyaallah biar paham semuanya. Permohonan doa kesembuhan. Ya. Doa kesembuhan untuk Bapak Budi Ismanto, Ibu Partini, Bapak Prapto Ijoyo, Ibu Pariyem, kemudian untuk Ibu Parmi binti Manguntukio, kemudian untuk Akhina Edwin Ros Cahyadi, dan untuk semua yang sedang sakit dimanapun berada, khususnya untuk teman-teman kita di Ar-Raudhah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan sesegera mungkin, kesehatan yang tidak datang penyakit setelahnya, dan semoga Allah Ta'ala panjangkan usia semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, dan setelah semua itu diakhiri dengan husnul khatimah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian doa untuk semua yang mengikuti ujian nasional dari anak-anak kita, kerabat kita, yang tertulis di sini ataupun yang belum tertulis, semuanya insyaallah oleh Allah Ta'ala apapun yang dikerjakan hasilnya memuaskan dan lulus. Ya, apapun yang ditulis insyaallah hasilnya memuaskan dan lulus sehingga bisa membahagiakan orang tua masing-masing. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Surat al-Ladin al-Tanihim wa'irin maghdubi alihim wa'laddallin. Amin. Yang terakhir, doa untuk semua dari keluarga jenengan, sahabat jenengan yang telah meninggal dunia, khususnya untuk Ayahanda Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman al-Idrus wa usulihi wa furu'ih, dan juga untuk Dek Siska binti Sunardi, Bapak Sunardi, Ibu Giem dan semuanya yang telah meninggal dunia. Semoga untuk Pak Tarmin, Mas Agus, semoga Allah meletakkan ruhnya di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan kuburnya jadikan taman-taman surga. Diberi Allah Ta'ala kelapangan di alam kuburnya, cahaya di alam kuburnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir sebelum ditutup, saya mau kasih satu cerita biar jenengan rodok melek dikit, boleh? mau tentang tipu daya wanita. Ya, panitia boleh sama nasinya disiapkan dikeluarkan gitu ya. Tentang tipu daya wanita. Ini sambil duduknya buat formasi enggak apa-apa ya. Nanti sambil formasinya mungker kita baca doa penutup enggak masalah. Ada satu orang penjual parfum. Yang jelas bukan di Indonesia, tenang. Ini bukan gadis Jawa, bukan gadis Kalimantan, bukan gadis Sulawesi, bukan gadis Sumatera ya. Bukan gadis Bali. Bukan, ini gadis luar negeri. Ada seorang penjual parfum. Nah, penjual parfum ini dia tulis di bawah nama tokonya kalimat, sesungguhnya tipu daya kaum pria itu luar biasa. Ya, dia tulis kalimat seperti itu. Nah, ada perempuan yang lewat tersinggung. Ini cowok yang satu ini kok nantang Al-Quran ini. Al-Quran itu udah bilang inna kaida kunna adzim, sesungguhnya tipu daya wanita itu agung. Akhirnya perempuan ini mampir ke apa namanya penjual parfum, nanya-nanya gitu. Bayangkan perempuan cantik ke tempat penjual parfum. Nah, parfum itu harum atau enggak harum? Nah, lihat perempuan cantik terus ada aroma yang harum. Terus yang jualan kira-kira tergoda atau enggak tergoda? Tergoda ya. Yang jualan tergoda. Beli parfumnya. Besoknya datang lagi komentar, oh parfumnya halus. Nah, teko netris no jalaran soko kulino. Akhirnya yang jual parfum ini jatuh cinta. Jatuh cinta sama perempuan tadi. Terus ngomong, "Dek, saya ini udah falling in love with you. Jadi please ya, bersedekah engkau menikah denganku." "Oh siap," kata perempuan tadi, "siap. Tapi saya ini ikut paman saya, wali saya itu paman saya. Paman saya itu kalau manggil saya itu anak sendiri. Jadi kamu ya datang aja ke rumah paman saya, di sana rumahnya. Kamu segera nikahi saya. Udah gak usah pakai melamar-lamaran kelamaan, datang aja minta saya untuk dinikah. Cuman paman saya itu orangnya anu loh, oh suka ngetes ya, orangnya suka ngetes gitu. Enggak masalah." Berangkat ke sana, ya. Ketemu seorang pria namanya persis seperti yang disebutkan perempuan tadi. Kemudian orang ini mengatakan, "Pak, saya udah jatuh cinta sama putri Bapak. Tolong nikahkan dengan saya." "Loh, putri saya itu kamu udah kenal?" "Oh, kenal, Pak. Kenal banget. Sangat kenal." "Kenal gimana?" "Ya kenal, putri Bapak itu orangnya saya udah tiap hari ketemu, Pak. Saya udah jatuh cinta. Gak bisa saya tidak menikah dengan dia." "Kamu siap menerima dia padanya?" "Siap, Pak. Apapun dia saya terima." "Ya udah, dinikahkan. Ambil dua saksi, dinikahkan." Selesai pernikahan, ya. Ini mas kawinnya Masya Allah ini. Hartanya ini semua dipersembahkan nih buat istrinya ini. Selesai dinikahkan sama bapak mertua tadi ini ya, diajak ke kamar. "Nih anak saya, silahkan, istrimu sekarang sah." Begitu dibuka, kaget pria tadi. Kenapa? Wajahnya berbeda. Welek sak boleh. Ya, kemudian cacat gitu. Lumpuh, enggak bisa aja jalan. Langsung teriak, "Astagfirullahaladzim, salah orang saya. Pak, mohon maaf, Pak. Anak Bapak bukan ini yang saya maksud." Bapak tadi ngomong, "Anak saya cuma satu ini. Saya enggak punya anak yang lain. Mohon maaf, Pak. Udah mas kawin pek semua, hari ini juga apa saya ceraikan anak Bapak gitu." Habis kawin langsung cerai. Pulang dia ke tokonya itu, ke tokonya sama wajah muram, duit habis gitu kan ya. Wanita yang diidam-idamkan enggak kepegang. Nah, setelah berapa hari perempuan itu datang lagi. Kaget dia, "Loh, datang ini. Kamu gimana? Ternyata itu wanita yang saya nikahi bukan kamu. Bla bla bla bla bla gitu kan. Saya enggak bisa hidup tanpa dirimu." Oh, ini yang cinta benar nih. Wanita tadi terus ngomong begini, "Dah, makanya jadi lelaki itu jangan sok." "Sok gimana? tuh tulisan kamu. Sesungguhnya tipu daya pria itu luar biasa. Kamu sekarang udah ngaku belum kalah sama saya? Kamu udah ngaku belum kalah sama saya? Yuyo ngaku, ganti itu, pasang ayat Al-Quran. Inna kaidakunna azim, tulis yang itu. Kalau kamu pasang yang itu, saya baru mau nikah sama kamu. Apa adanya saya mau. Akhirnya, ya alhamdulillah bisa nikah beneran gitu ya. Bisa nikah beneran. Ini cerita sekedar untuk menghibur, ya, menghibur kaum pria yang sok. Di atas sana ada wanita-wanita yang luar biasa. Jangan merasa lebih hebat dari beliau-beliau yang di sana. Ya Bu ya? Oh jadi iya hebat menipunya begitu ya? Nah yang udah dapat silakan dimakan. Yang belum baca doa bersama saya ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikubdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa sayyati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fima madha wa ma ya'ti, wa ktubni fi diwani sadati, wa srubbi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak, راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang udah dapat segera dimakan ya, jangan nunggu yang lain. Saya teringat kalau orang mau keluar negeri itu di imigrasi. Nah, kalau di imigrasi petugas imigrasi lagi ngecek paspor, kok Anda main handphone mesti dimarahin. Pak, taruhkan dulu handphonenya gitu. Tersinggung nih pihak imigrasi. Dia sibuk meriksa paspor kita, kok kitanya sibuk main handphone. Nah itu contoh tadi. Orang harus tahu waktunya lagi apa. Terima kasih, mohon maaf. Semoga barokah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen bertemu saya untuk penjadwalan dan lain sebagainya, nanti di depan itu, di depan ayunan ada kantor saya. Silahkan ke situ. Ya di depan ayunan itu. Karena zawiyah dan ruangan situ saya gunakan untuk ibu saya yang lagi iddah ya. Saya gunakan untuk ibu saya yang lagi iddah. Terima kasih banyak.